بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أصحاب الكرام tuan-tuan imam tuan Bilal pengerusi dan seluruh ahli jawatan kuasa surau Tuan Pengerusi Majlis pada malam ini, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah kita memanjatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala dengan izin daripadanya kita dapat sama-sama berhimpun pada malam ini. Pada hari yang ke-12, pada malam yang ke-13. Dalam bulan Ramadan, mudah-mudahan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah tajuk yang akan kita kongsikan pada malam ini ialah Al-Quran di hati. Muslimin dan muslimat sekalian, di antara mukjizat yang dianggap terbesar yang dikurniakan Allah Subhanahu Wa Taala khususnya kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dianggap terbesar ada dua kata ulama. Yang pertama ialah mukjizat Al-Quran 30 juzuk dan yang kedua adalah peristiwa Isra wal Mi'raj yang terjadi ke atas diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun lain-lain mukjizat itu dianggap sebagai mukjizat. Dan kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman. Kadangkala hati kecil kita teringin nak melihat mukjizat-mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kita tidak ada keupayaan. Kita tidak sempat berada pada zaman yang berkenaan. Kita hanya boleh mendengar ceritanya sahaja. Cerita Nabi naik ke langit. Cerita Nabi membelah bulan. Cerita awan yang menaungi Nabi ke mana sahaja Nabi berada. Cerita celah jari Nabi keluar air yang diminum oleh para sahabat. Tetapi jangan kita lupa walaupun kita tidak ada kesempatan pada zaman yang berkenaan. Dan kita telah ditakdirkan Allah hidup pada zaman ini. Kita ada lagi mukjizat yang boleh kita pegang. Yang boleh kita lihat, yang boleh kita bacakan, yang boleh diperdengarkan kepada kita semua, apa yang disebut sebagai Al-Quranul Karim. Dan bila kita sebut Al-Quran, ia adalah mukjizat yang terbesar. Dan Al-Quran ini adalah kalamullah. Kalau bahasa mudah dia, Quran ini ialah percakapan Allah. Allah yang bercakap. Nabi hanya tolong ulang semula apa yang Allah cakap. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوحَىٰ Rasulullah SAW tidak bercakap mengikut hawa nafsunya. Melainkan baginda bercakap berdasarkan wahyu yang diturunkan Allah kepadanya. Jadi inilah fahaman pertama kita terhadap Al-Quran, iaitu kita mesti meletakkan kepercayaan bahawasanya apa sahaja permasalahan hidup, apa sahaja yang kita hadapi pada hari ini, semuanya jalan penyelesaiannya, cara-cara terbaik nak mengatasinya Allah Ta'ala dah letakkan dalam Quran. Cuma kita kena pandai nak mengolah, kena pandai nak mencari, kena pandai nak ambil yang mana satu kedudukannya supaya boleh kita laksanakan dalam hidup. Kerana itu, saya suka menyebut sikap kita dengan Al-Quran. Watak kita dengan Al-Quran. Bagaimana connection kita, hubungan kita dengan Al-Quranul Karim. Yang disebut dalam tajuk yang kita diminta untuk mengulas pada malam ini, Al-Quran di hatiku. Biasanya TV 9 di hatiku. Hari ini kita ubah sikit, Al-Quran di hatiku. Sebab bila mana Quran duduk dalam hati manusia, insya-Allah perjalanan hidupnya akan dipandu oleh Allah dan Rasul. Jadi apa yang kita nak bimbang sangat? Apabila perjalanan hidup kita, Allah yang bimbing. Allah yang aturkan. Allah yang rencanakan. Allah yang jalankan. Kerana itu tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, dalam satu hadis yang panjang, tetapi saya mengambil di awal hadis yang berkenaan. Hadis yang memberi ingatan yang besar kepada kita umat Islam. Bila mana Nabi SAW telah bersabda, "Ala innaha satakunu fitnah." Nabi kata, awaslah kamu, berhati-hatilah kamu, berjaga-jagalah kamu, kata Nabi. Innaha satakunu fitnah. Akan sampai satu saat masa dan ketikanya, kamu akan menempuh, kata Nabi, satu zaman yang dipanggil fitnah. Zaman fitnah. Zaman kelam kabut. Zaman masyarakatnya kacau bilau. Zaman masyarakatnya hidup dalam keadaan yang tidak tenteram, tidak tenang, walaupun di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Nabi kata, jaga-jaga, nanti kamu akan menempuh zaman yang dipanggil zaman fitnah. Yang baik dipandang sebagai jahat, yang jahat dilihat sebagai orang yang baik. Orang yang ingin menegakkan agama Allah dipandang sebagai orang-orang yang sesat. Tapi orang-orang yang meruntuhkan institusi agama dianggap pejuang-pejuang yang hebat. Ini adalah zaman fitnah yang Nabi sebut. Bila mana Nabi ucapkan lafaz itu, tiba-tiba Sayyidina Ali bin Abi Talib radiyallahu an karramallahu wajhah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, mal makhraju minha?" Wahai Rasulullah, apakah jalan keluar yang terbaik untuk aku menyelamatkan diri daripada fitnah yang berkenaan? Apa aku nak buat, kata Sayyidina Ali, sekiranya aku terpaksa menempuh zaman fitnah itu? Sayyidina Ali dia jadi risau. Dia takut zaman yang Nabi sebut itu kena pada masa dia hidup. Lalu dia tanya siap-siap pada Nabi, apakah makhraj? Makhraj dalam ilmu tajwid, tempat keluar huruf. Ali tanya, mal makhraju minha ya Rasulullah? Apakah jalan keluar yang paling selamat untuk aku hadapi zaman fitnah itu? Lalu dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Kitabullah. Nabi kata, hendaklah kamu berpegang dengan kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi menghuraikan apa yang dikatakan Al-Quran itu dengan huraian yang begitu panjang. Jadi kita mudah nak ambil faham dia begini. Quran ni Allah dah bawa turun 1400 tahun yang lalu. Dan Al-Quran adalah sebuah kitab yang cukup lengkap. Melengkapi di antara satu sama lain. Dan tugasan kita pada hari ini adalah meletakkan diri kita bagaimana nak meletakkan hubung kait, meletakkan hubungan yang terbaik antara kita dengan Al-Quranul Karim. Kadang-kadang tuan-tuan, bila kita bercakap, ustaz-ustaz bercakap, penceramah bercakap, orang-orang alim bercakap, kadang-kadang adalah segelintir manusia ni kadang-kadang dia tak mau nak dengar sangat. Dia habis begitu saja. Jadi malam ni saya nak berkongsikan sedikit pandangan. Bukan saya cakap. Nanti ustaz cakap orang tak dengar pula. Orang lain yang cakap. Tapi saya bercakap bagi pihak dia. Berbelit-belit dah cakap ni. Siapa yang cakap ni? Seorang bekas pemain bola sepak. Kita dengar pemain bola sepak pula cakap. Kot-kot mau dengar pula. Dah kalah dah 3-1 baru ni. Kan? Jadi tuan-tuan, yang saya maksudkan ialah bekas pemain kebangsaan Perancis dan bekas pemain kelab Liga Inggeris, Arsenal. Nama dia Thierry Henry. Siapa yang game bola dia mesti tahulah. Dia telah memeluk Islam beberapa bulan yang lepas. Sebelum daripada kejohanan Euro baru-baru ini. Euro bulan lepas kan? Sekarang ni, Olimpik. Jangan tak tahu pula. Banyak yang tengok renang tu. Habis pahala puasa. Jadi tuan-tuan, Thierry Henry kata apa? Dia sebut dua perkara. Dia kata, pertama, umat Islam, bila dah jadi orang Islam, tak boleh ambil separuh-separuh. Padahal benda ni ustaz dah cakap buih-buih dah. Jangan ambil separuh, tolak separuh, ambil separuh, buang separuh. Tak mau dengar. Ambil Thierry Henry pula cakap. Kot-kot boleh dengar kan? Dia kata orang Islam tak boleh ambil separuh-separuh. Tak boleh. Kalau nak ambil, ambil semua. Tak nak, buang semua. Senang cerita dia. Esok kalau mati, senang. Kan? Kalau ambil separuh ni, mati besok ke mana nak tanam ni? Susah juga. Kalau Islam, senang tanam perkuburan. Kalau lawan, tanam tempat lain. Senang cerita dia. Tapi bila main sekerat-sekerat, tu yang jadi masalah. Tuan-tuan baca dalam Quran, ada ayat. A'uzubillahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Sampai habis ayat itulah. Wahai orang-orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafatan, secara sempurna. Duduk dalam Islam secara menyeluruh. Kalau Dato' Ismail kamu selalu dia sebut. Yang kata menyeluruh itu daripada bangun tidur. Sampailah tidur di waktu malam. Bangun tidur besoknya. Semua digarapkan dengan landasan Islam. Itu makna kafatan. Tak boleh ambil yang lain. Ayat ini tuan-tuan, Allah Ta'ala turun kalau kita rojak dalam asbabun nuzul. Sebab apa ayat ini turun? Wahai orang-orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam itu kafatan secara menyeluruh. Nak ambil Islam, ambil semua. Jangan ambil sikit-sikit. Ayat ini turun, kisahnya 7 orang pemuda Yahudi. Yang tujuh orang pemuda Yahudi ini, tujuh kepala Yahudi, ketua kabilah, mewakili kabilah dia masing-masing. Dan mereka ini sudah memeluk Islam. Ataupun orang kata baru masuk Islam lah. Baru masuk Islam. Baru seminggu dua masuk Islam. Lepas tu tujuh orang ni pakat-pakat. Kepala dia dalam tujuh ni nama dia Abdullah bin Salam. Pergi jumpa Nabi tujuh orang ni. Nabi tanya ada apa? Abdullah bin Salam mewakili yang lain-lain. Dia berkata, wahai Rasulullah, kami ni baru je masuk Islam. Nabi kata, betul lah, bagus lah. Apa masalah dia? Dia kata, boleh tak wahai Rasulullah, kami ada dua hajat ni, dua permintaan. Nabi kata, nak dengar dulu apa permintaan dia. Yang pertama, kata Abdullah bin Salam, boleh tak kami nak baca kitab Taurah? Sebab Yahudi kan dia berpegang dengan kitab Taurah tu. Jadi baru masuk Islam. Tapi angin-angin Yahudi itu ada lagi. Karat-karat Yahudi itu ada lagi sikit-sikit semangat dia tu. Jadi kami nak baca kitab Taurah, wahai Rasulullah. Nombor dua, kami nak raikan juga hari Sabtu, perayaan orang-orang Yahudi. Kan, hari kebesaran dia tu hari Sabtu, mingguan tu. Dua ni yang dia minta. Nabi kata, tunggu sekejap. Tak lama turun Jibril bawa ayat yang kita baca tadi. Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang beriman, masuklah kamu dalam Islam semua sekali. Maknanya apa tuan-tuan? Allah tak bagi. Ibaratnya Allah nak kata, kamu dah ada Quran, nak baca Taurah buat apa lagi? Kamu dah ada hari Jumaat, hari kebesaran Islam. Yang sibuk menang dengan hari Sabtu tu pasal apa? Ibarat dia Allah nak berkata begitu. Jadi apa faham daripada ayat dan cerita ini? Maknanya tuan-tuan, kita dah duduk dalam Islam. Islam tarbiyah kita ambil semua sekali. Jangan diambil sikit, ditolak sikit. Ini bukan orang Islam yang terbaik. Jadi tuan-tuan, fahamkan perkara ini betul-betul. Itu satu yang Thierry Henry pesan. Itu dia. Selalu lama aja kan. Ini pemain bola pula. No? Yang kedua dia pesan, kita dah jadi orang Islam mesti bersahabat dengan Al-Quran. Kena jadikan Quran itu teman baik kita. Rakan qarib. Kita duduk dalam dunia yang serba canggih. Sekarang ni bukan Quran duduk dalam kitab suci Quran saja. Dalam handphone kita dah ada Quran. 30 juzuk. Dalam gadget-gadget kita, semua ada install Al-Quran. Bukan Quran 30 juzuk. Terjemahan dia pun ada. Tafsiran dia pun ada. 9 kori dibariskan dalam tu. Kau tak masuk syurga juga, memang tak tahulah. Takut iPad tu yang masuk syurga nanti. Tuan iPad tak tahu ke mana kan? Jadi tuan-tuan, ini benda dia. Dia kata kita kena bersahabat dengan Quran. Maknanya dia nak pesan, orang Islam jangan menjarakkan dirinya dengan Quran. Tuan-tuan kena faham betul-betul Quran ni tuan-tuan. Sebab dia adalah mukjizat terbesar yang Allah beri kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini anugerah yang terlalu besar dan kita amat beruntung dapat Quran. Sebab dia mukjizat yang hebat. Antara mukjizat hebat Quran ni kata Nabi, bila dia baca tak pernah jemu. Tiap-tiap hari tuan-tuan dengar Tok Imam angkat takbiratul ihram, lepas tu dia baca Fatihah dulu. Pernah tuan-tuan rasa jemu? Tak pernah kan? Saya pun pernah agak jadi imam 12 tahun tuan-tuan. Tak ada siapa pun komplain. Koklah lepas semayang dia jumpa ustaz. Saya asyik Fatihah je dulu. Tukarlah ustaz kul huwallah ke dulu. Tak pernah. Dia tak pernah. Dia lain tuan-tuan. Quran ni dia dengar dia tak akan jemu. Makin seronok walaupun tak faham. Itu cerita dia. Walaupun tak faham. Tapi dengar seronok je tu imam kita baca tadi kan. Tak faham tu. No? Satu abuk tak faham. Tahu-tahu Allahu Akbar rukuk je. No? Macam mana nak faham? Selain terawih boleh ni? No? Ha, kan sujud tak bangkit-bangkit tuan-tuan selain terawih ni. No? Tu semua ahli syurga semua tu. No? Ha, tuan-tuan memang macam tu Allah buat kita ni. No? Tuan-tuan sedar tak? Allah Ta'ala buat kita bulan Ramadan ni. Dia bagi kita sibuk bulan Ramadan. Allah Ta'ala sibukkan kita dengan kepelbagaian ibadah sepanjang Ramadan. Dan dalam masa yang sama, Allah Ta'ala bagi kita ni buat ibadah dari pagi sampai malam ni. Akhirnya kemuncak dia malam ni lah kita jadi letih. Tuan. Sebenarnya terawih je letih. Sebenarnya terawih je mengantuk. Kan? Yang dia tahu bila imam nak rukuk ni. No? Imam baca apa aku tak peduli dah ustaz. Dia kata. No? Aku tahu Allahu Akbar rukuk aja kan. No? Ha, naik semangat orang rukuk dia sujud terus. Kan? Pasal dah mengantuk tuan. No? Pasal apa kita diletihkan sepanjang hari bulan dalam Ramadan ini? Sebab pertama jadual kita padat. Daripada sahur, lepas tu tahajud, lepas tu sembahyang subuh, baca Quran, pergi pejabat, petang kan sibuk dengan bazar Ramadan. Aktiviti ya tu. Lepas tu membuka, lepas tu isyak, lepas tu terawih, lepas tu tahlil, lepas tu witir, lepas tu dengar kuliah, sakit mori pula. Balikkan Olimpik pula. Memang sibuk kita ni. Pingat tak dapat-dapat lagi. Jadi tuan-tuan, akhirnya kemuncak sebelah malam ni kita jadi penat. Memang penat tuan. Pasal apa penat? Jawapannya kata ulama sebab Allah jadikan kita penat dalam bulan Ramadan supaya kita hilang semangat nak buat benda jahat. Supaya kita hilang selera nak buat benda jahat tuan. Bila dah penat ni orang tak nak buat jahat dah. Tuan-tuan kerja pejabat kan? 4:30 nak balik. 4 suku kawan datang. Ajak mengumpat. Dia kata, Minah, jom kita mengumpat sikit. Dia kata, aku tak larat lah. Aku penat lah. Kau seorang je lah mengumpat. Kata dia. Langsung tak dia mengumpat kan. Pasal apa? Tak semangat tuan. Kita nak mengumpat orang. Buat apa je kita pun tak larat. Ada hati pula dalam penat-penat nak mengumpat orang. Tak mahu dia. So itu Allah jamkan kita dengan Ramadan ni. Sampai kita penat. Tu yang nak ngumpat tak larat, nak curi kasut ustaz pun, tu boleh tahu lagi lah. No? Tu mungkin dia larat kot. No? Nak buat kerja jahat ni, bila penat, mood tu dia tak datang. Jadi tawar hati je. Sebab itu Ramadan kita tengok orang baik je tuan-tuan kan. Jarang tengok orang jahat bulan Ramadan ni. No? Jadi sebab itu, walaupun demikian, dalam kepenatan itu, sebenarnya Allah bagi satu energi, tenaga yang hebat. Tuan-tuan sedar tak dalam kita penat tu sebenarnya kita kuat. Kita mampu sembahyang terawih 8, witir 3 tuan-tuan. Itu dalam penat tu. Tuan-tuan sedar tak benda tu kan? Kita kena sedar. Bulan lain lepas isyak cuba buat 8 rakaat sembahyang sunat biasa. Tak jalan tuan-tuan. 2 rakaat assalamualaikum cabut kan? Tapi Ramadan je tak sabar menggeletar tangan nak angkat takbir sembang terawih. Ya Allah bila nak terawih ni kan. Panjang nalak nama-nama tahlil tu. Dia dah tak sabar nak terawih ni. Nak buat macam mana? Banyak yang hantar borang. Pengerusi kena sebutlah seorang-seorang kan. Ada yang kecil hati pula kan nama tak disebut. Jadi kita dah menggeletar nak sembang terawih padahal penat tu. Nampak kekuatan yang Allah beri pada kita. Kami ustaz-ustaz berceramah sebelah siang ni tuan-tuan. Lagi penat. Hari Ahad siang 4 kuliah. Daripada pagi sampai berbuka. Penat tuan-tuan. Jangan buat pasal. Tapi di sebalik penat tu Allah bagi energi yang hebat. Hari Ahad baru ni saya kuliah subuh. Pukul 5 keluar rumah. Balik rumah 3:30 petang. Lepas tu memang syahid lah tuan. No? 3:30 gam kan masuk syurga tu lah lepas tu kan. Memang letih tuan. Kuliah subuh kat Kajang. Lepas tu kuliah duha muslimat. Itu yang canggih sikit tu. No? Kuliah duha musimat hari Ahad baru ni, Masjid Besi Putrajaya. No. Kita nak pergi sana kan? No. Saya pergi dulu lah. No. Tuan-tuan ni lambat sangat nak tangkap lah. No. Jadi tuan-tuan, tengah-tengah saya ceramah berapi-api kat Masjid Besi tu. No. Kita tak nak masuk Masjid Besi tu. Musimat penuh kan, pandang muka musimat ni. Pandang musimat, pandang tepi nampak air tasik tu. No. Dah lah terpaku sekejap, macam sedap je air tasik tu. No. Tengah haus. No. Lepas tu kuliah Zohor, Shah Alam pula. Haus juga. Tapi ceramah dia, tune dia tetap sama tinggi tuan. No. Walaupun tekak kita haus kan, tapi Allah bagi kekuatan. Jangan jadi macam tahun lepas, ada satu kes. Kuliah subuh, satu ustaz. Awal-awal Ramadan, AJK terlupa dia pergi letak air macam ni. No. Awal Ramadan. No. Adalah satu tempat tu kan. Ustaz tengah sedap, memang haus, pagi buta ceramah kan. Bum-bum-bum, ambil air minum. No. Ustaz tu terlupa tuan. No. Ini ramai-ramai ni pula, tak berani pula nak menegur tu. No. Sebab dia takut jadi anak murid durhaka ni kan. Dia tengok je, telan-telan helio semua tengok ustaz tu minum. No. Last kali, tak ada mana budak rock daripada belakang, rambut panjang tegur. Dia kata, ustaz, bulan puasa tak boleh minum, kata dia. No. Ustaz pun Allah, tapi gelas dah kosong tuan. No. Rezeki ustaz tu lah. Saya tak pernah dapat lagi yang tu kan. Jadi, elok nasib baik, jangan diletak apa-apa atas meja kalau ceramah siang-siang, bahaya tuan. No. Tapi si hukum tak apa, terlupa kan. Itu rezeki ustaz tu lah. Jadi ini cabaran dia tuan-tuan. Dan sekarang ini kita nak letak Quran itu masuk dalam hati kita. Dan nak bagi letak dia duduk dalam hati, kita kena kawan dulu dengan Quran. Nak kawan macam mana? Bacalah Quran tu. Kan saya kata tadi, dalam zaman canggih yang kita ada ni, Quran bukan duduk dalam kitab Quran saja, tapi dalam laptop, dalam gadget, semua ada Quran. Bila-bila masa kita boleh baca Quran. Dalam kereta pun ada MP3 Quran. Boleh dengar Quran dengan baik. Jadi kita kena menjiwai dia dulu dengan prinsip yang pertama, baca dia selalu. Tambah pula dalam bulan yang mulia ni, Syahrul Ramadan, dikenali dengan Syahrul Quran. Ayat 185 Al-Baqarah juzuk yang kedua. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Dan dalam bulan Ramadanlah Allah mula menurunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi ayat Quran turun dalam bulan Ramadan. Kita pula Allah bagi rezeki hidup sampai malam ini dalam bulan Ramadan. Bayangkan tuan-tuan, Quran turun dalam bulan Ramadan, tiba-tiba kita duduk dalam bulan Ramadan, tiba-tiba kita tak baca Quran. Kan satu benda yang macam pelik benar bunyi dia. Jadi tolong muhasabah balik, tengok 12 hari yang sudah berlalu. Kita baca tak Quran? Kalau baca, alhamdulillah teruskan bacaan. Kalau tak baca langsung, malam ni ke pagi besok start mula baca sikit. Yang penting dibaca sedikit pun tidak apa. Tak kisah. Sebab kita nak ambil barakah membaca Al-Quran dalam bulan Ramadan. Itu yang kita nak ambil tu. Banyak mana nak baca, itu sukati tuan-tuan. Takat mana yang kita ada kemampuan untuk baca, kita bacalah. Tetapi saya dah sebut selalu, kita tak boleh sukat kemampuan kita dengan kemampuan orang lain. Ada orang boleh baca satu malam satu juzuk pasal dia fasih. Kan? Dia pun masih muda, bacaannya lancar, fasih, mata pun terang elok. Kita dah 50-60 tuan-tuan. Skru dah banyak tercabut. Kan? Mata pun dah berbayang, alif dengan lam masih bersambung aja kita nampak. Jadi nak baca laju dah tak boleh. RAM pula dah slow sikit memori tu. Jadi takat mana yang kita boleh lah. Boleh satu muka pun jadilah satu hari. Tak dapat setengah muka pun tak apa. Berapa yang kita boleh dapat? Kita jangan sukat dengan orang lain. Dan kena ingat, setiap kebaikan yang kita buat terus. Dan kita orang-orang lain ini jangan selalu atau suka sangat nak memperlekehkan apa yang orang buat. Kita jangan condemn apa orang buat. Terutama yang baik. Terus saya cakap apa-apa, biar dia buat. Macam saya sebut selalulah, semain terawih kan. Ada buat 8, ada buat 20 kan. Ha, buatlah berapa kita nak buat. Asyik buat 8, buat 8. Nak buat 20, buat 20. Terus saya bising-bising. 8 ke 20 masing-masing ada hujah. Dia ada dua puak. Satu puak 8, satu puak 20. Dua-dua puak ni mempertahankan hujah dia. 8 kata, Nabi buat 8 je Ustaz. Tu yang kami buat 8 tu. 20 kata, Saidina Omar tambah jadi 20. Kami buat 20. Jadi yang mana betul ni? Dua-dua betul lah. Yang tak betul, yang tak semayang tu. Yang tak semayang terawih tu. Ha, jadi kita ni tak sah berbalah benar dalam soal ibadah ni. Buat saja. Pasal apa? Sebab walaupun yang kita buat tu kecil, katalah sedekah dalam tabung tadi singgit, kecil sangat. Dapat bonus setengah bulan bagi singgit je. Kan? Sikit benar lah tu. Tak apa. Mana tahu dengan seringgit itu melayakkan kita masuk syurga? Kita tak tahu tuan-tuan, sebab tuan-tuan kena ingat begini. Apa sahaja yang kita buat sejak akil baligh dulu. Kita semayang, kita puasa, kita berzakat, baca Quran. Semua yang kita buat itu, satu pun yang kita tak tahu. Yang mana Allah ambil, yang mana Allah tolak. Kita tak tahu. Tuan-tuan tahu ke baca Quran mana yang Allah ambil? Tuan-tuan baca. Sedekah yang mana satu yang tuan-tuan masuk dalam tabung tu yang Allah terima? Tuan-tuan tak tahu. Pasal apa kita tak tahu? Jawapannya mudah. Tak ada siapa yang bagi tahu. Apa yang susah sangat mikir? Pasal tak ada orang bagi tahu tuan. Tak ada malaikat yang turun ke rumah kita malam 31 Disember tu. Kalau ada tiap-tiap tahun malaikat hantar laporan audit tahunan, boleh kira jugalah. 31 Disember diketuk pintu rumah. Assalamualaikum Ustaz. Ha, ini Ustaz punya file untuk 2012. Ha, tengoklah sendiri. Saya nak balik. Ha, kita pun buka Januari tengok. Kuliah ponteng berapa kali. Kan? Ha, semua rekod baca Quran berapa kali dalam bulan Januari itu. Dengar kuliah 14 kali, tertidur berapa kali. Semua ada rekod. Dia kalau tertidur tak apa tuan. Pahala dapat. Sebab itulah saya kata kelemahan kita. Semain terawih pun kita boleh tertidur kan. Mengantuk sangat. Mengantuk ni dia tak ada ubat. Ubat dia tidur je. Saya senang je tuan. Kuliah saya kalau tuan nak lena, tuan lena lah. Saya taklah marah pun. Syarat satu je. Jangan mengigau. Tu saja. Kalau mengigau, kita hantar kat luar pasal borong tu. Jadi tuan-tuan, sebab apa? Kekuatan tu tak ada. Tuan-tuan ada kekuatan ke boleh tahan mengantuk tu? Tak boleh. Ha, letaklah jari macam ni, terlepas juga jari tu. Tak mau dia. Jadi sebab itu, itulah kelemahan kita. Ustaz punya besar kat depan ni. Makin lama dia nampak makin halus je ustaz tu. Kan? Pasal apa ustaz ni jadi kecil? Ini kata dia. Lama-lama hilang ustaz tu daripada pandangan dia. Ha, sebab itu kesimpulan dia tuan-tuan kena ingat, kami ustaz ada ilmu ghaib sebenarnya. Kami boleh meraibkan diri bila-bila masa yang tuan-tuan nak, kami boleh buat. Jadi tuan-tuan, itu memang kita punya kelemahan. Di situ kita belajar yang kita ni lemah. Kan? Tak ada apa pun kekuatan nak belagak sombong dengan Allah, tak payahlah. Kita pun apa pun. Main terawih mula perakaat nak belagak ke? Kan? Tak ada apa kekuatan diri kita. Jadi sebab itu sedar diri. Bayar zakat pun RM7. Bukan RM70 zakat tahunan tu, RM7 aja. Lepas tu belagak pula tu. Ha, tak masuk tuan, tak jadi macam tu. Jadi biar kita sedar diri, sedar perilaku kita ni, dan semak balik, baca Quran tu baik-baik. Bacalah banyak mana yang kita boleh baca. Dan nombor dua, cuba faham-fahamkan Quran. Salah baca tak apa tuan, belajar. Dapat pahala dua kan, Nabi kata. Orang yang baca Quran tapi salah kan dua pahala. Satu pahala baca, satu pahala dia salah dan dia belajar baca tu. Dua pahala dia. Ha, jangan main-main tuan. Macam kita bagi sedekah dekat, minta maaf lah kan, macam peminta sedekah yang kita tak tahu entah ia ke tidak menipu ke apa kan. Dua pahala kita dapat. Kalau dia menipu tuan-tuan, dua pahala kita dapat. Satu, pahala kita sedekah kat dia. Dua, pahala kita kena tipu dengan dia. Ha, dua pahala. Sungguh. Kadang orang risau macam mana Ustaz, kita tak tahu kan dia tipu kan. Bagi je. Dua pahala, apa nak takut? Kan? Pahala kena tipu dalam tangan punya. Kan? Ha, jadi tuan-tuan, dia macam tu. Kaedah dia. Jadi sebab itu saya sebut tadi, salah baca tak apa, pelan-pelan kita belajar. Memang ada salah baca. No. Saya ada anak murid muslimat tuan, dia salah baca. No. Bila tiap kali Ramadan, saya suka mengusik. Dia baca apa? Alif Lam Mim Ra tu dia baca Almari. No. Tak uhara ke macam tu? No. Dia dah takut pasal ustaz duduk kat depan, tadarus kan? Ha, Bismillahirrahmanirrahim, Almari kata dia. No. Ustaz tu kata, ni mana pula datang almari ni kan? Ha, saya kalau jumpa dia, saya mesti usik. Kata, kak, tahun ni tak beli almari ke? Saya kata, kan? Ha, sampai tahap itu, baca mahu hara lah. Tapi pahala Tuhan bagi, tuan-tuan. Kalau tak baca langsung, langsung tak tahu nak bunyi macam mana kan? Ha, entah macam mana dia sambung-sambungnya. Yelah, ejaan tu betul lah almari tu. Tapi dia mesti sebut alif lam mim ra kan? Bukan almari tu. Ha, tapi itulah lemahnya kita, belajarlah. Bukan semua orang lahir-lahir tiba-tiba terror je baca Quran, mana ada tuan. Semua dalam proses pembelajaran. Itu nombor dua. Fahamkan baik-baik. Dan nombor tiga tuan-tuan, akhir sekali, amalkan Quran. Apa yang Quran cakap, kita dengarlah. Kalau tak dengar cakap ustaz pun, dengarlah apa yang Quran cakap. Dengarlah apa rintihan dalam Quran tu. 6,666 ayat. Untuk siapa? Untuk kita. Quran tu Allah bawa turun. Bukan untuk orang lain. Jadi kerana itu tuan-tuan, dengan keberkatan Ramadan ini, mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan pada kita semua. Mudah-mudahan Allah letakkan kecintaan yang tidak berbelah bagi dalam jiwa kita untuk mendekati Al-Quran dan menjiwainya. InsyaAllah. Jadi tuan-tuan, terima kasih di atas sokongan dan perhatian muslimin muslimat sekalian. Dan sebelum saya tangguhkan majlis, saya mohon izin ada dua pengumuman yang saya nak kongsikan. Tapi saya minta maaf banyak-banyak dululah. Pengumuman ni memang nak ambil duit tuan-tuan sebenarnya. Ni ustaz-ustaz ni memang kerja dia Ramadan mengambil duit aku je kan. Saya minta maaf tuan, muka memang dah tebal lah kan. Asyik minta duit je. Malam ni saya nak buat sedikit kutipan, tapi sijil wakaf tu adalah dalam kereta. Nanti mungkin kereta saya kat tepi tu lah, bawa kemah tu. Sijil wakaf untuk madrasah Mahad Tahfiz Al-Quran At-Tanwiriyah Parit Jawa Muar Johor. Mahad Tahfiz ni yang antara yang handlenya ialah sahabat kita Al-Fadhil Ustaz Farhan Gombak. Jadi tuan-tuan, Mak Tafi ni kat Johor. Jadi sijil wakaf tu yang dekat saya tinggal 50 dengan 100 je. Dia kata, ustaz bawa yang mahal pula tu kan. Yang RM10 dah habis. Itu yang paling laju sekali. Tapi kalau tuan nak bagi RM10 ke, tak kisahlah berapa pun. Cuma yang ada kupon dia tu 50 dengan 100 lah. Itu yang pertama. Siapa nak bagi, bagi. Saya tidak maksa tuan-tuan. Kalau ada nak pergi zakat ke apa, suka hati tuan-tuan lah. Inilah masa yang terbaik kan. Dan yang kedua, malam ni juga saya ada bawa satu jualan. Saya cerita secara ringkas dalam seminit dua ni. Iaitu madu, dipanggil madu Al-Manna. Madu terapi Nur Quran 30 juzuk dengan zikir, selawat dan doa. Saya dapat madu ni tuan-tuan. Sajalah kongsi sikit pengalaman tu. Dalam awal Mei yang lepas, saya sakit sebenarnya. Saya kena santau selama 23 hari. Itu kelebihan orang-orang Melayu. Itu kelebihan orang Melayu tu. Dia dengan ustaz-ustaz pun dia kautnya sekali. Jadi saya kena santau 23 hari itu. Akhirnya saya dirawat oleh sahabat saya, anak murid saya juga. Nama dia Ustaz Idris, duduk di Gombak lah, dekat rumah saya, di Mutiara Gombak tu. Jadi ringkas cerita dia begini. Madu tu saya tolong jual je, yang doa ke apa semua kawan saya itulah, anak murid tu. Baik, madu ni untuk siapa? Pertama, untuk orang yang ada masalah sihir. Sihir, kena sihir ke, disihir ke, ilmu hitam ke, santau ke, apa benda yang melibatkan ilmu yang tak apa-apa ni. InsyaAllah kalau masalah sihir ni, dia akan hilang dalam tempoh 7 hari selepas kita minum. Dalam tempoh 7 hari itu, dia hilang. Tapi madu tu harga dia sebotol tu RM100. Dalam 500 gram ataupun berat dia tu dalam 0.5 kilo lah. Dia lebih kurang besar ni je botol dia. Yang penting, kalau sebotol tu satu keluarga boleh minum. Kalau tuan-tuan 3 orang minum, sebulan tak habis. Dia 1.5 bulan. Saya dah test dah satu botol tu, 3 orang minum, 1.5 bulan baru habis. Sebab dia ambil sikit je, sudu teh tu je, buat syarat untuk masukkan terapi 30 juzuk tu. Jadi kalau orang yang ada sihir, insyaAllah dengan izin Allah, sihirnya akan hilang, gugur daripada badan dia. Kecuali sihir yang orang hantar. Kalau memang orang hantar kan, orang dengki kita dia hantar kan. Dia hantar tu, dia akan hilang. Lepas tu dia hantar lagi. Minum lagi. Dah lama dia penat, dia tak hantar lah. Kita minum macam madu tu kan. Itu pendinding dia insyaAllah. Dan tanda nak tahu ada sihir tak sihir ni senang saja. Nombor satu, kalau kita suka sangat mimpi yang bukan-bukan ni. Mimpi jatuh daripada tempat tinggi. Mimpi budak kecil ataupun mimpi baby. Mimpi baby sebenarnya bukan nak dapat baby tuan-tuan. Tapi orang nak sihir kita. Nombor tiga, mimpi mayat. Mimpi bunuh orang. Yang paling bahaya, mimpi ular. Tapi orang lelaki suka pula mimpi ular ni. Dia kata nak menikah seorang lagi. Saya tak tahu ni hujah mana yang dia ambil pun tak tahu ni. Mimpi ular ni tuan-tuan, itu orang nak sihir kita. Mimpi ular, kala jengking, lipan, binatang-binatang bisa tu. Kemudian, nombor dua, tanda dia yang menyebabkan sakit. Antara sakit yang berpunca daripada gangguan sihir, nombor satu, migrain. Nombor dua, sakit tengkuk ni, belakang ni. Nombor tiga, sakit belakang. Nombor empat, sakit sendi-sendi. Rasa cucuk-cucuk tu kan. Nombor lima, tapak kaki. Pagi-pagi bangun, susah nak pijak. Lama dah sakit. Itu sebenarnya ada masalah sihir. Termasuk ada juga lelah, sakit lelah tu yang berpunca daripada gangguan sihir pun ada juga. Ada juga lelah yang sebab fizikal ni, tapi ada yang lelah sebab sihir. Termasuk batuk yang berpanjangan. Atau kalau tuan-tuan ada apa saja sakit yang dah bertahun tak baik-baik. Itu juga tanda sihir. Atau kalau orang perempuan lah biasa kenanya. Bangun pagi-pagi tidur subuh tu, kat betis atau peha tu ada lebam-lebam sikit. Macam orang kata kena gigit hantu tu kan. Orang kata gigit hantu tak tahulah. Dia lebam. Kadang biru, kadang hijau. Dia dua warna tu je. Lebam dia tu. Kan? Jadi tuan-tuan, itu juga tanda-tanda sihir. Itu nombor satu. Nombor dua, madu ni untuk orang yang ada saka. Saka ni tuan-tuan, saya bagi satu fakta. Tuan-tuan setuju tak setuju, suka hati tuan-tuan lah. Fakta dia, 99% orang Melayu ada saka dalam badan dia. Macam tak percaya je ustaz. Memang macam tu fakta dia. Kalau dalam surau ni 100 orang, 99 semua ada saka. Yang tak ada saka, saya seorang je. Tak sungguh. Pasal saka saya dah buat keluar dah. Itu yang tak ada tu. Sungguh tuan. Saya bukan buat melawak ni. Tuan balik buka dalam Google. Siapa yang kaki internet tu kan. Pertama tuan-tuan type saka. S-A-K-A. Baca cerita dia. Nombor dua, tuan type tanda-tanda terkena sihir. Nombor tiga, tuan-tuan type amalan orang-orang Melayu. Dari mana datang saka, apa benda saka tu, baca. Bukan saya buat-buat melawak ni, baca dalam tu, baca elok. Tapi minum madu ni saka tak boleh keluar tuan, dia mesti dikeluarkan. Dia tak boleh keluar sendiri. Degil saka dia. Saka tu jin kan. Dia duduk dalam perut kita. Kena buat keluar. Saya tak boleh buat. Yang boleh buat yang tu Ustaz Idris kawan saya itulah. Baik, akhir sekali saka pula. Madu ni untuk orang yang ada apa saja penyakit. Gout, kencing manis, darah tinggi, jantung, kolesterol. Kan? Apa sajalah penyakit-penyakit lain yang tuan-tuan ada tu boleh diniatkan. Ada aturan dia, saya dah letak dalam flyers tu. Jadi tuan-tuan, itu ringkas-ringkaslah tentang madu tu. Saya suka kongsikan benda ni. Dan ada sebahagian yang ambil pun alhamdulillah ada perubahan pada diri dia. Semakin sihat. Tambah pula bila dah keluarkan saka tu lagi best. Bila bawa keluar saka tuan, badan kita diringan. Sebab benda tu berat kan? Jin. Lepas tu perasaan kita jadi tenang. Fikiran kita jadi lapang. Yang tu kawan saya yang akan buat lah. Saya tak boleh buat yang tu. Saya tukang jual madu je. Baik, jadi tuan-tuan itu saja. Dua-dua yang saya sebut tadi. Madu dengan wakaf tu nanti dekat bonet lah. Saya buka bonet tu. Nanti ada yang akan jaga nanti insyaAllah. Mudah-mudahan diberkati Allah. Terima kasih. Saya minta maaf banyak. Aku luqawli haza wa astaghfirullahalazim li walakum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.